Konsultasi Syariah. Hukum azan anak kecil. Pertanyaan: bagaimana hukum azannya anak kecil? Apakah sah ataukah tidak? Jawaban: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Anak kecil yang dimaksudkan bisa dua macamnya. Satu, anak yang belum mumayyiz, yaitu belum sampai usia 7 tahun. Dua, anak yang sudah mumayyiz. Para ulama sepakat bahwa adzan anak kecil yang belum mumayyiz atau belum memiliki akal tidak sah, karena padanya belum sempurna terpenuhi syarat-syarat keabsahan muadzin, yaitu Islam, berakal, dan laki-laki. Dalam kitab Bada'i As-Sun'ani ditegaskan, adzan anak kecil yang belum memiliki akal atau belum tamyiz tidaklah sah dan harus diulang. Karena adzan tersebut tidak muncul dari orang yang berakal sehingga tidak sah seperti suara adzan burung. Ibnu Qudamah rahimahullah menambahkan, kami tidak menemukan adanya perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Al-Mughni. Kemudian, para ulama berbeda pendapat tentang hukum adzan anak yang sudah mencapai usia tamyiz atau 7 tahun. Pertama, mayoritas ulama atau jumhur membolehkan selama si anak dapat memahami adzan yang dia kumandangkan. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ibnul Mundhir rahimahullah. Mereka berdalil dengan sebuah riwayat dari Abdullah bin Abu Bakar bin Anas, para pamanku menyuruhku adzan, padahal saat itu aku masih kanak-kanak belum balig. Kemudian sahabat Anas bin Malik menyaksikan beliau tidak mengingkari hal tersebut. Kedua, mazhab Maliki berpandangan bahwa adzan anak kecil tidak sah kecuali jika berbarengan dengan adzan lain yang dikumandangkan oleh orang dewasa. Alasannya, karena tujuan adzan adalah menyebarkan kabar tibanya waktu sholat, sementara penyebaran kabar tidak bisa dilakukan melalui ucapan anak kecil. Karena anak-anak di antara golongan yang tidak bisa diterima kabar dan periwayatannya, dan ucapannya belum bisa dipercaya. Kesimpulan, jika sang anak yang sudah mumayyiz tersebut mengumandangkan adzan bersamaan dengan kumandang adzan lainnya yang dilakukan oleh orang dewasa, maka boleh. Namun jika dia sendirian yang adzan, tidak boleh. Karena hukum mengumandangkan adzan adalah fardu kifayah. Kewajiban ini gugur dengan adanya kumandang adzan lain oleh orang-orang dewasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, yang tepat adzan yang bertujuan mengugurkan kewajiban, yaitu fardu kifayah, mengumandangkan adzan dari penduduk suatu kampung dan menjadi acuan waktu sholat dan puasa, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil sendiri. Tidak akan menggugurkan kewajiban. Tidak bisa dijadikan acuan tibanya waktu-waktu ibadah. Adapun adzan yang hukumnya sunnah muakkadah, seperti adzan yang berkumandang di masjid-masjid, di pemukiman padat penduduk, atau semisalnya, di mana ada adzan lain selain adzannya anak kecil, maka dalam masalah ini ada dua riwayat. Yang tepat adalah boleh. Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah. Pendapat ini dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebagaimana ulama memberikan rincian, jika anak kecil itu adzan bersama yang lain, maka tidak mengapa. Namun jika dia sendirian, maka adzannya tidak bisa dijadikan acuan. Kecuali jika dia didampingi seorang dewasa dan berakal, tahu waktu sholat, sehingga dia bisa mengingatkan si anak, maka boleh. Inilah yang tepat. Syarhul Mumti'. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.